Sayang, bawalah aku kemanapun engkau pergi. Aku pasrah segalanya dalam mengabdi cinta yang suci. Semoga Tuhan merestui jalinan kasih kita sampai akhir nanti. Kurung